Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan fikih doma numa atlafat hutuyur. Mengganti kerugian apa yang dirusak oleh burung. Yara ba'dul ulama anna nahla wal hamam wal awiz wal dajjaj wal tuyur kal masyiyah wa annahu idza qtanaha wa arsalaha naharan falaqatat habban lam yadman li anna al adata irsaluha. Sebagian ulama berpendapat bahwa lebah, merpati, mentog, angsa, ayam, burung, itu seperti hewan, hewan ternak, seperti kambing, seperti unta. Maksudnya kalau dia dipelihara, peliharaan seorang, terus dia lepaskan siang hari, terus makan jemuran padi. Di sini lam yadman, tidak ada ganti rugi. Kenapa? Karena kebiasaan memang dilepas siang hari. Sedangkan Rasulullah ketika menetapkan putusan hewan yang dilepas siang hari itu kan, beliau tidak, maksudnya tidak menetapkan ganti rugi kalau siang hari. Sebagian ulama yang lain mengatakan anna fiha ad-daman, ada ganti ruginya. Sehingga barang siapa melepaskannya, terus dia merusak sesuatu, maka dia harus menggantinya. Begitu juga orang kalau punya burung kayak elang gitu kan, burung yang pemangsa, maksudnya yang dipiara seperti elang, terus dilepaskan merusak burung orang, nangkap merpati orang dimakan. Di sini kata sebagian ulama harus ganti rugi. Ini yang dipilih oleh penulis kitab At-Tariq As-Sawi, bahwa yang rajih adalah ada ganti rugi. Kemudian doma numa asabahu al-kalbu awil hir. Mengganti rugi apa yang ditimbulkan oleh anjing atau kucing. Dalam kitab Al-Mughni, wa man iqtana kalban aquran fa atlaqahu fa aqara insanan aw dabatan lailan aw naharan aw kharaqa sawba insanin fa ala sahibihi dumanu ma atlafahu li annahu mufarritun biqtinaihi illa ayadkhula insanun darahu bighairi iznihi fala dhamana fihi li annahu muta'addin bidukhuli mutasabbibun bi udwanihi ila aqril kalbi lahu wa in dakhala bi iznil malik fa alayhi dhamanuhu li annahu tasabbaba bi itlafihi. Barang siapa memelihara anjing galak, terus dia lepaskan, terus menggigit orang atau menggigit hewan baik siang atau malam, atau merobek pakaian orang, maksudnya orang digigit pakaiannya dirobek, maka wajib atas pemilik anjing itu untuk memberikan ganti rugi. Kenapa? Karena dia tafrid dengan memelihara anjing galak itu. Kecuali kalau orang masuk rumah orang pemilik anjing itu terus tanpa izin, kan? Tanpa izin masuk rumah tanpa izin itu digigit, maka tidak ada ganti rugi. Kenapa? Karena dia sendiri yang salah masuk ke rumah tanpa izin, terus yang menyebabkan anjing menggigit ya dia sendiri karena masuk tanpa izin itu. Dan kalau masuk dengan izin pemilik anjing itu terus digigit, maka pemilik anjing yang harus ganti rugi. Kemudian domanu ma atlafat hunnar, memberikan ganti rugi akibat apa kebakaran. Man awqadana ron fi darihi kal mu'tad fahabbatir rihu fa'atarat shararatan ahraqat nafsan aw malan fala doman alaihi. Siapa yang menyalakan api di rumahnya, di tanahnya, di rumahnya, seperti biasa, terus tiba-tiba ada angin kencang, terus apa, siapa percikannya ke tempat orang sehingga membakar apa jiwa atau harta, bakar rumah orang atau kebun orang, maka apa, tidak ada ganti rugi. Hal itu disebutkan oleh Waqi dari Abdul Aziz ibnu Husain dari Yahya ibnu Yahya al-Ghusani berkata, aw qada rajulun naran li nafsihi fa kharajat shararatun min narin hatta ahraqat shay'an li jarihi qala fa kataba fihi ila Abdul Aziz ibn Husain fa kataba ilayhi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al ajma'u jubarun wa ara anna an-nara jubar. Bahwa ada seorang dia menyalakan api untuk dirinya di tanahnya sendiri. Terus apa? Keluar percikan api sampai membakar barang milik tetangganya. Ada api apa? Ada angin bawa terbang gitu kan. Percikannya. Maka ia menulis surat kepada Abdul Aziz Ibnu Husain, kemudian Abdul Aziz Ibnu Husain menjawab dengan memberikan surat kepadanya bahwa Rasulullah SAW mengatakan al-ajma'u jubar. Al-ajma'u jubar. Ajma' itu kan yang tidak bisa bicara, hewan maksudnya. Tadi kan hewan yang dilepas siang hari kan. Apa yang dirusaknya tidak ada ganti. Oke, di sini saya memandang kata Abdul Aziz Ibn Husain bahwa api juga termasuk jubar. Sehingga kalau orang menyalakan api di rumah, di tanahnya milik dia sendiri, seperti biasa. Terus ada percikannya ke rumah orang karena angin atau ke tanah orang, maka tidak ada ganti rugi. Kemudian, gharqus safinah. Perahu tenggelam. Di dalam kitab fikih apa ada? Apa aja ada gitu. Orang naik apa perahu kapal. Mangkana lahu safinatun ya'buru bihan nas wa dawabuhum faghraqat biduni sababin mubashirin minhu fala daman 'alaihi fima talifa biha fa in kana gharquha bisababin minhu damina. Barang siapa punya perahu yang biasa dia pakai untuk menyeberangkan orang dan hewan-hewannya. Terus apa? Tenggelam tanpa sebab dari dia, dari pemiliknya. Maka apa? Tidak ada ganti rugi. Tapi kalau apa? Kalau tenggelamnya itu karena sebab dia sendiri, ganti rugi. Berarti kan di sini orang bisa kan orang bonceng orang gitu kan, ojek gitu kan. Terus apa? Terbalik. Tidak ada ganti rugi. Tapi kalau sengaja dibalikin baru ganti rugi. Begitu juga orang naik angkot kan. Tabrakan, enggak ada ganti rugi. Tapi kalau sengaja baru ganti rugi. Sekarang doman atau tabib. Ganti rugi, dokter. Lam yakhtalif al-ulama fi anna al-insana idza lam takun lahu dirayatun bit-tibbi fa'alaja maridan fa'asabathu min dhalika al-ilaj ahatun fa innahu yakunu mas'ulan an jinayatihi wa dhaminan biqadri ma ahdasa min dararin li'annahu yu'tabaru bi'amalihi hadha muta'addiyan wa yakunu dhamanu fi malihi. Ulama tidak berselisih pendapat, itu sepakat. Ulama sepakat bahwa orang yang tidak punya keahlian dalam kedokteran, dalam pengobatan, terus mengobati orang. Terus apa? Terjadi kecelakaan, itu kan? Bukannya gitu kan? Maka apa di sini dia bertanggung jawab atas apa kecelakaan tersebut dan dia harus apa ganti rugi sesuai dengan kadar yang ditimbulkan itu. Karena apa? Karena dengan tindakannya dia dianggap apa? Dianggap apa? Aniaya, murtadi. Dan ganti ruginya dari harta dia pribadi. Berdasarkan hadis riwayat Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW mengatakan man tatabbaba wa lam yu'lam minhu qabla dzalika tib fa huwa dhaminun. Barang siapa yang pura-pura jadi dokter dan dia sebelumnya tidak dikenal suka mengobati, maka apa? Dominun. Ganti. Jadi orang apa? Punya. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, seperti itu apa? Seperti yang mahasiswa-mahasiswa yang baru itu kan? Hadis Abu Dawud An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu kalau apa orang yang punya tidak bukan ahlinya. Amma idza akhtha at-tabib wa huwa 'alimun bit-tibbi fara'a al-fuqaha annahu talzamuhu ad-diyah wa takunu 'ala 'aqilatihi inda aktsarihim. Wa qila hiya fi malihi. Adapun kalau dokter memang dokter betulan, dia salah dan dia memang dokter ya orang yang mengetahui kedokteran terus terjadi kesalahan dalam pengobatan, maka para fuqaha berpendapat bahwa tetap wajib bayar diyat dan diyatnya kepada aqilahnya, kepada karib kerabatnya, kepada ashabahnya menurut mayoritas ulama, dan tadi mengatakan itu pada hartanya. Wa fi taqriri dhaman al-hifaz al-arwah. Alasan kenapa? Kan dia tidak sengaja itu kan. Alasan kenapa tetap dia harus diberikan? Karena untuk apa? Menjamin untuk menjaga jiwa. Terus juga watanbih al-atibba ila wajibihim, dan juga mengingatkan para dokter terhadap kewajiban mereka. Terus juga wattikhadzul haytah allazimah fi amalihim almutaalliqah bihayatin nas, dan juga supaya mereka lebih hati-hati dalam pekerjaannya yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi kalau tadi kalau orang yang tidak tidak ahli ketika kecelakaan ya harus dari hartanya ganti rugi. Kalau tadi kan bayar selama, kalau dokter betulan keliru itu dari akilahnya. Sekarang al-haid yaqa'u 'ala syakhsin fa yaqtuluhu. Tembok jatuh nimpa orang mati. Banyak itu kan. Idza mala haitun ila at-tariq aw ila milki ghairihi. Kalau tembok milik seorang gitu kan. Sudah doyong apa? Condong ke jalan. Jalan umum berarti kan, berarti tembok milik pribadi kan, atau apa sudah condong ke tanah tetangganya. Summa waqa'a 'ala syakhsin faqatalahu fa in kana qad sabaqa an tuliba sahibuhu binaqdihi wa lam yanqudhu ma'at tamakkun minhu dhamina ma talifa bisababihi wa illa fala yadman. Hadza huwa mazhabul ahnaf wa huwa alqaul alladhi ata'abbadullaha bihi. Kalau apa tadi tembok sudah apa doyong condong ke jalan atau ke tanah orang, terus apa roboh nimpa orang sampai mati. Nah, kalau seandainya orang pemilik tembok itu sebelumnya sudah diingatkan agar tembok itu di dirobohkan cepat, itu kan. Tapi dia tidak melakukannya, padahal dia memiliki kesempatan untuk melakukannya, maka dia harus ganti rugi atas apa yang terjadi akibat temboknya itu. Berarti kalau orang tadi mati, berarti bayar dia. Karena apa? Karena ya itu dia salah itu kan. Kenapa? Karena sudah diingatkan. Tapi kalau sebelumnya belum diingatkan, maka tidak ada ganti rugi. Ini pendapat mazhab Hanafi dan ini yang dianut oleh penulis. Sekarang domanu hafiri albi'ri. Sekarang ganti rugi buat apa orang yang gali sumur. Jadi ada aja dalam apa yang kita bikin. Banyak kan? Orang gali sumur. Idza hafara insanun bi'ran fa waqa'a fihi insanun fa in hafara fi ardin yamlikuha aw fi ardin la yamlikuha wasta'zana al-malik la domana alaihi. Bila orang gali sumur, terus orang jatuh ke dalam sumur itu, ke dalam lubang sumur itu. Kalau dia menggali sumurnya di tanah milik dia, atau di milik orang lain dan dia sudah minta izin kepada pemiliknya, maka tidak ada ganti. Rugi. Orangnya cemplung, mati ya. Enggak ada ganti rugi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-bi'ru jubar. Sumur apa korbannya adalah jubar, tidak ada ganti rugi. Ayat anna man taradda fihi fi hadhihi al-hala fahalaka fahadarun la diyatalahu. Itu maksudnya orang yang terjatuh ke dalam sumur dalam keadaan seperti ini, maksudnya menggali di tanah miliknya atau di milik orang tapi sudah izin kepada pemiliknya, terus orang jatuh binasa, maka tidak ada diyat. Kemudian juga Imam Malik mengatakan in hafara fi maudin jaratil adatu bil hafri fi mislihi lam yadman wa in ta'adda fil hafri domina wa man amara shakhsan mukallafan an yanzila bi'ran aw ay yas'uda shajaratan fa fa'ala bahalaka binuzulihi al bi'ra wa su'udihi shajarata lam yadmanhu illa apa lam yadmanhul amir li adami ikrahihi lahu. Imam Malik mengatakan kalau orang gali sumur di tempat yang biasa suka gali sumur, maksudnya bukan milik pribadi tapi tanah umum, tapi memang sudah lumrah di situ apa dibuatin sumur, terus apa orang ada yang jatuh ke situ, tidak apa tidak ada ganti rugi, tidak harus apa memikul. Tapi kalau dia aniaya dalam menggali sumur umpamanya yang tanah umum tapi galinya di pinggir jalan gitu kan, atau umpamanya di tanah yang memang tidak biasa gali sumur, maka apa ganti rugi kalau ada orang jatuh. Barang siapa menyuruh orang lain untuk turun ke dalam sumur, ngeduk sumur itu kan ya. Atau apa naik pohon, suruh manjat pohon kelapa. Terus apa? Dia jatuh apa? Pas naik terajanya bawa kan kecemplung, mati gitu kan. Atau naik pohon kelapa apa? Jatuh. Di sini apa? Lam yadmanhu. Tidak. Tidak, orang yang nyuruh tidak ada ganti, tidak punya kewajiban apa mengganti. Kalau orang yang disuruh itu orang mukallaf ya, terus orang yang orang mukallaf kenapa? Karena tidak dipaksa untuk naik dan turun itu. Ini kan nyuruh kalau mau itu kan, sehingga ketika terjadi kecelakaan tidak ada ganti. Oke, karena tidak dipaksa oleh yang nyuruh. Kemudian wa mithlu dzalika al-hakim idza sta'jara syakhsan li dzalika fa halaka fala dhaman li adami al-jinayah wa ta'addi minhu walau sallama insanu nafsahu aw waladahu ila sabihin yuhsinu as-sibahata fa ghariqa fala dhaman alayh. Begitu juga apa hakim penguasa bila menyewa seorang untuk hal itu terus binasa, maksudnya untuk gali sumur atau untuk naik pohon, terus apa? Binasa. Tidak ada ganti rugi. Karena tidak ada sikap aniaya. Seandainya orang menyerahkan anaknya, menyerahkan dirinya atau anaknya kepada orang yang pandai berenang supaya diajarin apa? Berenang. Terus tenggelam. Tenggelam. Maka tidak ada ganti rugi. Sekarang al-iznu fi akhdhi ta'am wa ghairihi. Izin dalam mengambil makanan dan yang lainnya. Zahaba jumhurul ulama ila annahu la yajuzu li ahadin ay yahliba masyiyata ghairihi illa bi iznihi. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang tidak boleh memerah hewan milik orang lain tanpa izinnya. Fa in idurra fi makhmasatin wa malikuha ghairu hadirin falahu an yahlibaha wa yashraba labanaha wa yadmana li malikiha. Kalau dia dalam kondisi darurat, kelaparan, terus si pemilik hewan itu tidak hadir, tidak ada di tempat, maka dia boleh apa? Memerahnya dan meminumnya, cuma nanti ganti rugi buat pemilik hewan itu. Wa kadzalika sa'irul at'imah was-simar al-mu'allaqah fi syajar. Begitu juga makanan-makanan atau buah-buahan yang masih apa? Bergelantungan di pohon. Maksudnya kalau kelaparan boleh ngambil, cuma nanti ganti rugi. Kalau pemiliknya tidak ada. Li anna lidtirara la yubtilu haqqal ghair. Karena kenapa harus ganti rugi? Karena darurat itu tidak menggugurkan hak orang lain. Darurat itu boleh kaitan dengan hak Allah yang dihalalkan, bangkai itu kan, enggak ada yang milik kan? Atau daging babi kan tidak ada yang milik. Karena babi, kepemilikan seorang terhadap babi tidak sah itu kan. Orang dalam kelaparan kan. Ada babi milik orang itu diambil dia walaupun apa kalau kambing yang diambil kan ganti rugi. Tapi kalau babi enggak, kenapa? Karena tidak memiliki nilai harta di Islam itu. Jadi maksudnya darurat itu tidak menggugurkan hak orang lain. Boleh makan, minum ketika darurat punya orang kalau tidak ada pemiliknya, tapi nanti ganti. Oke. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "La yahtalibanna ahadun masyiyata ahadin bighairi iznihi." Ayuhibbu ahadukum an yu'ta mashrabatahu mashrabatuhu fatuksaru khazanatuhu fayantaqilu minha tu'amuhu wa innama tukhzanu lahum duru'un duru'u mawashihim wa innama takhzinu lahum duru'u mawashihim at'imatahum fala yahtalibanna ahadun masyiyata ahadin illa bi iznihi. Janganlah seseorang memerah hewan milik orang lain tanpa izin. Apakah seorang di antara kalian ingin wadah makanannya itu dipecahkan terus diambil sehingga makanannya dipindahkan darinya? Yang disimpan oleh duru itu apa? Wadah susu kambing itu yang disimpankan itu apa? Makanan mereka. Maka jangan sesekali seorang memerah hewan milik orang lain tanpa izin. Di sini Rasulullah menyamakan duru itu apa? Susu hewan, maksudnya wadah susu hewan yang apa di hewan itu sama dengan wadah makanan di rumah itu kan. Sebagaimana tidak boleh mengambil makanan orang lain di wadah di rumahnya, begitu juga tidak boleh mengambil air susu dari hewannya itu. Itu tadi kewajiban ganti rugi ketika apa kondisi darurat itu pendapat apa jumhur ulama. Kan tapi di sini Imam Asy-Syafi'i mengatakan la yadman, tidak ada ganti rugi. Orang darurat kelaparan, tidak ada makanan, ada punya orang, terus dia ambil makan kan darurat. Kata Imam Syafi'i apa? Tidak ganti rugi. Kenapa? Li anna al-mas'uliyata tasqutu bil-idhtirar li wujudil izni minasyari'. Karena tanggung jawab mengganti itu sudah gugur dengan sebab darurat. Kenapa? Karena sudah ada izin dari Allah. Allah sudah membolehkan apa? Ketika kondisi darurat. Terus wala yajtami'u iznun wa dhamanun. Dan tidak bisa kumpul antara pemberian izin dengan penetapan ganti rugi. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Tapi di sini penulis mentarjih pendapat jumhur bahwa boleh memang mengambil, minum, makan barang orang lain yang tidak hadir pemiliknya ketika kondisi darurat, tapi wajib ganti rugi nanti kalau sudah ada. Nah ini kita bab jinayat sudah selesai. Nanti insya Allah dilanjutkan kitab Al-Buyu. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.